طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، إخوتي في الله، baik hadirin di Masjid Umar Ibn Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, ataupun para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung atau radio-radio lain, dan para pemirsa beberapa stasiun TV serta para netizen, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pada waktu pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang musyrik zaman dahulu meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik kepada berhala, kepada orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan para nabi, para rasul, para wali Allah, ataupun kepada benda-benda mati. Dan itu semuanya merupakan perantara wasilah agar mereka dianggap bisa lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kita sudah terangkan dengan dalilnya. Bagaimanakah pemahaman syafaat yang benar? Secara bahasa, syafaat artinya genap, lawan dari ganjil. Wal fajri walayalin ashar, terus wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i demi bilangan genap, wal watr demi bilangan ganjil. Jadi syafaat maknanya ja'alul witra syaf'an, menjadikan bilangan yang tadinya ganjil menjadi genap. Seperti angka 1 ditambah 1 lagi supaya menjadi 2. Angka 3 ditambah 1 lagi sehingga menjadi 4. Penambahan itu dalam rangka menggenapkan bilangan, maka itu syafaat. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah syafaat itu penengah atau penolong yang bisa meraih manfaat ataupun menolak madarat. Nah, ini yang dimaksud di dalam pembicaraan kita di pagi hari ini. Syafaat artinya yang bisa menolong seorang hamba di akhirat. Baik menolong untuk meraih manfaat seperti kaum mukminin yang karena amal soleh dan ibadahnya setelah ditimbang, dihisab, mereka masuk surga. Tapi tidak bisa masuk surga sebelum dimintakan syafaat oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk dibolehkan memasuki surga. Nah, itu contoh syafaat bagi para ahli surga. Untuk bisa masuk surga, siapa yang menolong mereka untuk dibukakan pintu surga? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Atau syafaat bagi ahli surga yang menempati level di bawah, kemudian dapat syafaat sehingga terkatrol menjadi menempati tingkatan yang lebih tinggi. Nah, syafaat seperti ini tidak hanya dari Nabi SAW, tapi bisa juga dari makhluk lain, seperti para malaikat atau sesama manusia. Orang tua bisa menjadi syafaat bagi anak-anaknya, yang tadinya anaknya di level surga yang bawah, tapi karena syafaat dari orang tua bisa terkatrol menjadi selevel dengan orang tuanya di tingkat yang lebih atas. Sebagaimana firman Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا Wattaba'at sum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak-anak mereka dalam keimanan, kami akan gabungkan anak-anak itu kepada orang tuanya di level yang ditempati oleh orang tuanya. Kata Ibnu Abbas, maksudnya anak-anak yang ibadahnya pas-pasan dan menempati tingkat surga di bawah akan diangkat di surga yang lebih tinggi yang ditempati oleh orang tua karena syafaat dari orang tuanya. Nah, itu contoh menolong untuk meraih manfaat. Ada lagi syafaat untuk menolak madarat. Seperti orang yang mestinya masuk ke dalam neraka, tapi kemudian memperoleh syafaat. Gak jadi masuk nerakanya, kemudian masuk ke dalam surga. Atau mengurangi madarat yang lebih besar. Tidak lepas dari madarat, tapi madaratnya lebih kecil. Seperti syafaat Nabi SAW kepada pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan menyembah berhala. Harusnya berada di tingkat neraka yang paling bawah dengan azab yang paling dahsyat, paling menyakitkan. Tapi karena syafaat dari Nabi SAW, azab untuk Abu Thalib diringankan menjadi azab yang paling enteng, paling ringan. Cuma dikasih dua sendal dari api neraka. Begitu sendal itu dipakai, di mana dipakainya? Ya di kaki. Ternyata kepalanya langsung mendidih bergejolak. Dan itu azab yang paling ringan. Kebayang yang lebih berat daripada itu. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Nah, jadi syafaat itu penolong. Baik menolong untuk meraih hal yang manfaat atau hal yang lebih baik, atau menolong untuk terhindar dari madarat. Itulah syafaat. Syafaat bisa makhluk kok. Seperti para malaikat, atau para nabi, atau Nabi Muhammad SAW, atau orang biasa. Guru ke murid, murid ke guru. Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Atau seseorang kepada orang muslim yang lainnya. Bisa juga berupa amalan. Seluruh amal soleh itu akan menjadi syafaat bagi para pelakunya. Saum, syafaat. Baca Al-Quran, syafaat. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran olehmu, karena sungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Asyam wal Quran yashfa'ani bihil amdi lil amdi yaumil qiyamah. Al-Quran dan saum akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Intinya semua perbuatan ibadah, kebaikan, amal soleh itu akan menjadi syafaat bagi para pelakunya. Itulah syafaat. Syafaat ada dua macam dari segi diterima atau tidaknya. Macam yang pertama disebut asy-syafa'atu tsabitatu shalihah atau shahihah. Syafaat yang tetap dan benar. yaitu syafaat yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, yaitu oleh Al-Quran, atau ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diterima, yang berfungsi benar menolong, benar menyelamatkan, benar memberi manfaat. Dan syafaat seperti ini bagi ahli tauhid yang ikhlas tulus di dalam bertauhidnya. Dan ini akan menjadi manusia yang paling bahagia pada hari kiamat. Sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu an kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat? Mendengar itu, Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya. Ikhlas hanya ingin memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Sebab banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi untuk kepentingan dunia. Membaca la ilaha illallah agar dagangannya laku. 10.000 kali tah amalkan la ilaha illallah 10.000 kali. Dijamin dagangannya laris. Dijamin karirnya nanjak. Dijamin pangkatnya bisa naik terus. Dijamin cepat dapat jodoh. Dijamin hutang cepat lunas. Niat zikir la ilaha illallah bukan ingin memperoleh ridho Allah, pahala Allah, surga Allah, tapi untuk dunia. Kalimat la ilaha illallah yang begitu agung, begitu tinggi nilai, sebaik-baik perkataan, itu la ilaha illallah, diniatkan untuk sesuatu yang hina. Kita sudah terangkan, sudah kita jelaskan, dunia ini sehina kotoran manusia. Dunia ini sehina bangkai binatang yang sudah mati. Sehina itu. Dan hadisnya banyak. Ada seorang sahabat namanya Hudzair. Ditanya, ya Hudzair, apa yang telah kamu makan pagi tadi? Dijawab, al-halab, atau disebut al-laham wal-laban. Yang saya makan sarapan tadi daging dan susu. Berarti orang ini mampu. Ditanya oleh Nabi, thumma yasiru ila madha? Yang kamu makan itu nanti jadi apa? Untung Hudair itu santun, sopan, tidak vulgar. Beliau dia menjawab, thumma yasiru ila ma qad alimta ya Rasulullah. Makanan yang aku makan itu akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahu lah, enggak perlu diomongin, gitu ya. Artinya akan jadi kotoran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dunia di sisi Allah lebih hina daripada kotoran manusia. Tuh begitu. Dunia dan isinya, ya. Oleh karena itu, kalau ibadah yang agung ditujukan untuk meraih dunia, diumpamakan oleh para ulama seperti sendok yang terbuat dari emas murni, mahal harganya, tapi dipakai untuk nyiduk kotoran manusia. Betapa mahal dan berharganya sendok, dan betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Itu perumpamaan orang yang melakukan ibadah yang agung tapi diniatkan untuk meraih dunia. Sayang atau sendok semahal itu terbuat dari emas murni yang apabila dijual miliaran tapi dipakai untuk itu, aduh. Tidak ikhlas ketika beramal. Nah, orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi alaihi salatu wasallam pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara tulus, secara ikhlas dari hatinya. Dan itulah penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, syafaat bisa diraih dengan terpenuhinya tiga syarat. Nanti ayat yang kita akan jelaskan, yang menjelaskan tentang tiga syarat ini terdapat dalam Al-Quranul Karim. Apa tiga syarat diraihnya syafaat? Pertama, ridha Allah anisyafi. Pertama, keridhaan Allah kepada si pemberi syafaat. Kalau pemberi syafaatnya itu orang, siapa yang Allah ridhoi? Ya tentu saja para rasul, para nabi Allah ridhoi. Terus siapa lagi? Terus para wali Allah di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang soleh, para syuhada dan yang sejenisnya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ridhollahi anil masyfu'ilah. Keriduan Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Yang memberi syafaatnya oleh Allah diridhoi, yang diberi syafaatnya juga diridhoi. Dan wajib terpenuhi yang tadi, yaitu kedua-duanya ahli tauhid. Kalau umpamanya yang diberi syafaatnya tidak Allah ridhoi karena dia musyrik, gak akan dapat syafaat. Walaupun yang dimintai oleh orang ini para nabi yang sudah meninggal, wahai Rasulullah, beli saya syafaat. Itu berdoa kepada Rasulullah, gak boleh. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Wahai orang soleh yang sudah meninggal, emak, abah, mbah, aki, nini, beri saya syafaat. Itu berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Tidak boleh. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu beribadah. Ibadah kepada siapa? Ya, kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau mau ibadah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa kepada sesama makhluk. Dan syarat yang ketiga, ada izin Allah, baik kepada pemberi syafaat ataupun kepada yang diberi syafaat. Kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka syafaat tidak akan teraih. Yang menjadi dalil adalah pertama Al-Quran surah An-Najm ayat 26. Allah menyatakan, Kam mim malakin fis samawati la tugni syai'an syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yaradha. Betapa banyaknya para malaikat yang di langit, syafaat mereka tidak manfaat sedikit pun kecuali setelah ada izin Allah. Ada izin Allah. Dan kepada yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Kalau tidak dikehendaki dan tidak diridhoi oleh Allah, enggak dapat. Allah enggak izinkan untuk diberikannya syafaat, sekalipun dari malaikat. Dalam ayat kursi, surah Al-Baqarah 255, ini panjang, tapi di tengah-tengah ayat ini ada kalimat, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Tidak bisa. Harus seizin Allah. Juga diterangkan dalam surah Thaha 109, Allah menyatakan, Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada manfaatnya syafaat siapapun dan untuk siapapun kecuali orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat atau dapat syafaat dan Allah ridhoi ucapannya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa limanirtadha. Manusia manapun tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi ada tiga syarat untuk memperoleh syafaat. Pertama, ridho Allah kepada si pemberi syafaat. Kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ketiganya, izin Allah kepada kedua-duanya. Nah, sekarang bukankah kalau kita minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para wali, kan Rasul dan para wali orang-orang yang Allah ridai. Betul, Rasul dan para wali nama. Tapi yang diberi syafaat tidak Allah ridai karena berdoa kepada orang yang sudah mati dari kalangan sesama manusia. Walaupun manusia istimewa, manusia yang soleh. Berdasarkan hal itulah, maka syafaat yang diminta dari makhluk yang sudah mati, walaupun makhluk itu para nabi, para rasul, atau para wali Allah, maka itu syafaat ditolak. Sebagaimana penjelasan rincinya nanti akan kita terangkan. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang sudah jam 6, kita harus jeda dulu 1-2 menit. Setelah jeda, nanti kita akan teruskan sedikit, setelah itu baru tanya jawab ya. Mangga operator untuk menyetel jeda. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Syafaat khusus. Kedua, ada syafaat umum. Kedua-duanya penjelasan rincinya agak panjang. Kita mulai dari syafaat khusus. Maksud syafaat khusus adalah syafaat yang khusus dimiliki hanya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung. Nabi lain, para rasul lain enggak punya syafaat ini. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang kita minta kepada Allah seusai kita mendengar azan. Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya menyuruh kita mendengarkan azan dan menjawab azan. Rasul SAW menyatakan, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, katakan oleh kalian seperti yang dikatakan oleh muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengikutinya. Kecuali pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab gimana? La haula wa la quwwata illa billah. Tanpa illa billahil aliyyil azim, tanpa, cukup illa billah. Sebab itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu fasallu alayya. Salatlah kalian, shalawatlah kalian kepadaku. Jadi seusai mendengar azan kita shalawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah muadzin mengatakan La ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, lalu kita bersolawat. Seperti salawat yang kita baca dalam tahiyat. Setelah itu baru berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah, ati muhammadanil wasilah wal fadilah. Ada yang menambah wasyarafatal, dan wasyarafatal aliyah wa darajatul aliyah, tambahan itu maknanya bagus tapi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta. Nah, wab'athu, dan angkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mana? Maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji, alladzi wa'anta, yang telah engkau janjikan. Jadi, Allah telah menjanjikan kepada Nabi bahwa beliau akan diangkat ke tempat yang terpuji. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dijanjikan seperti itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surah Ali Isra. Nah, jadi itu kedudukan yang tinggi yang hanya Allah berikan kepada Nabi adalah kedudukan di beberapa momen. Di beberapa waktu. Pertama, ketika di padang mahsyar. Orang semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tak beralas kaki, tak berkhitan. Matahari dekat, seluruhnya kepanasan, seluruhnya menderita. Mereka ingin segera lepas dari situasi seperti itu. Orang datang berbondong-bondong ke Adam. Gak bisa. Ya, ke nabi-nabi lain, ke ulul azmi yang lain, ke Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, semuanya enggak bisa memberi syafaat, baru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bisa menolong kalian. Lalu Nabi meminta kepada Allah agar manusia ini segera dihisab, segera lepas dari situasi yang mengenaskan di padang mahsyar dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Yang kedua, syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi calon penghuni surga agar bisa segera masuk ke surga. Setelah orang mukmin dihisab, selamat dari api neraka, nyebrang sirat, jembatan yang di bawahnya ada neraka, mereka selamat. Lalu mereka digiring menuju ke surga. Sampai depan pintu surga, surga masih tertutup. Mereka tidak bisa memasukinya. Nah, maka Nabi SAW memberi syafaat kepada mereka agar bisa masuk surga. Ini diisyaratkan oleh Al-Quran Al-Karim dalam surah Az-Zumar ayat 73. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Digiringlah orang-orang yang dahulu ketika di dunia bertakwa kepada Allah. Digiring ke mana? Ke surga. Zumaro, secara berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka tiba di depan surga, tertutup tuh. Gak bisa dibuka. Lalu datang Nabi SAW. Meminta agar pintu surga dibuka. Malaikat penjaga nanya, man ant? Siapa engkau ini? Dijawab, aku Muhammad, Rasul SAW. Para malaikat penjaga menyatakan, aku tidak diizinkan untuk membuka pintu surga sebelum engkau. Akhirnya baru dibuka. Makanya di sini ada huruf wa futihat abwabuha. Kalau di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat tentang neraka, wasiqal ladzina kafaru ilan nari zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, tanpa ada waw, langsung dibuka. Karena gak perlu minta izin untuk dibuka, untuk membuka neraka. Digiring orang-orang kafir ke neraka. Begitu sampai langsung dibuka, langsung masuk. Ini perbedaannya. Wa futihat ababuha, pas orang mukmin ke pintu surga diminta minta diizinkan untuk dibuka oleh Nabi SAW, barulah dibuka. Wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah para malaikat penjaga surga kepada ahli surga, salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Selamat ya, sudah masuk surga nih. Tibetum, sebab dahulu waktu di dunia kalian orang baik. Ibadah, amal soleh, fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan abadi. Nah, ini termasuk di antara syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, syafaat khusus bagi Nabi adalah khusus bagi pamannya. Siapa tadi pamannya teh? Abu Talib. Yang harusnya Abu Talib karena mati dalam keadaan musyrik, berada di tingkat neraka yang paling bawah. Awalnya Nabi memintakan ampunan untuk Abu Talib. Ditolak oleh Allah. Maka nalin Nabi walladzina amanu maha yastaghfirul musyrikin. Walau kanu dzal qurba. Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang mukmin bersamanya untuk memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun kerabat sendiri. Lalu Nabi berdoa minta agar azab untuk Abu Thalib diringankan. Dan dikabul. Kalau diselamatkan dari api neraka, enggak dikabul. Tapi minta diringankan, dikabul. Sehingga Abu Thalib yang harusnya masuk neraka yang paling bawah, terangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Maka Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib itu ada di neraka yang paling bawah, paling hebat siksa. Tapi karena doa Nabi SAW terangkat. Ini khusus. Selain Nabi tidak bisa. Umpamanya salah seorang di antara kita, umpama-umpama, mudah-mudahan tidak ada. Ada orang tuanya kafir, mati dalam keadaan kafir. Umpamanya ada yang mu'alaf anaknya, orang tuanya masih kafir, dan mati dalam keadaan kafir. Ya, terus minta, ya Allah, ringankan azab orang tua saya. Tidak bisa. Karena itu khusus bagi Nabi SAW. Ya, selain Nabi tidak bisa. Inilah tiga syafaat khusus bagi Nabi SAW. Nanti ada syafaat umum, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga Azin. Syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 0228686 2637, atau melalui pesan singkat nomor 0811227 1476. Baik, untuk yang kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilakan kepada bapak-bapak. Bapak-bapak, atau mana mic-nya? Antum biasanya ada di rumah. Satu aja, Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat bolehkah kita kata misalnya kalau bukan karena saya canceling masjid itu akan dibobol maling gitu. Berdasarkan perkataan Nabi, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Jadi tidak melibatkan Allah, bukan karena kalau karena saya, kemudian karena Allah, tidak melibatkan Allah gitu, Ustaz. Langsung seperti itu. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakallahu khair. Iya. Boleh enggak kita mengatakan kalau bukan karena saya akan terjadi demikian demikian demikian gitu ya. Nabi berkata begitu. Nah, berarti boleh enggak? Boleh. Baik. Kalau perkataan umpamanya gini. Kita masuk ke masjid jam 10. Mungkin mau sholat duha gitu ya. Ternyata pas masuk masjid ada orang yang lagi ngebongkar kenceleng. Digaruahkan ke orang. Apa digaruahkan? Digaruahin sama kita. Di apa? Digaruahkan teh. Diteriakin. Hei maling. Berbet lompat. Si malingnya kabur. Nah. Lalu baru orang-orang berdatangan. Mana-mana maling udah kabur. Lalu kita mengatakan kalau gak ada saya. Wah habis ini canceling itu. Boleh gak mengatakan begitu? Boleh. Karena hanya mengabarkan apa yang sudah terjadi. Sama dengan begini. Kita lagi naik motor dengan kecepatan sedang. Rileks, santai. Motornya baru, remnya pakem. Efeknya tiba-tiba ada anak nyebrang ngedadak. Lalu kita rem, skip. 5 cm lagi kena itu anak. Tapi alhamdulillah, karena kerem, anak itu selamat. Lalu kita katakan, seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya motor saya blong, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya motor saya butut, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya saya sambil melamun, niscaya anak itu tertabrak. Perkataan itu benar apa salah? Benar. Karena mengabarkan kejadian yang sedang terjadi dengan sebab-sebab yang hissi. Hissi itu yang real, yang nyata. Betul, kalau enggak direm, udah ketabrak. Nah, mengatakan perkataan ini boleh. Sebagaimana perkataan Nabi terhadap kasus Abu Thalib tadi, seandainya bukan karena saya Abu Thalib berada di dalam neraka yang paling bawah. Tidakkah ini bertolak belakang dengan hadis lain? In asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza. Walakin qulu qaddarallah masya'a wa masya'a fa'al. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan sekali-kali mengatakan seandainya tadi saya begini, nih saya akan begini. Jadi tidak boleh mengatakan seandainya. Ada hadis yang melarang itu. Tapi kok Nabi mengatakan seandainya? Apakah bertolak belakang? Tidak, karena kasusnya berbeda. Adapun mengatakan seandainya yang dilarang adalah dalam rangka menggugat takdir yang sudah terjadi. Umpamanya nih, kita nyetir sambil ngelamun, terus remnya, motornya butut gitu ya. Anak nyebrang, kemudian cegir ketabrak. Lalu kita berkata, seandainya saya tadi tidak ngelamun, anak itu tidak akan tertabrak. Nah, itu menggugat takdir yang sudah terjadi. Kata siapa kalau saya tidak melamun, anak tidak tertabrak? Mungkin tetap tertabrak, karena walaupun direm, blong mungkin wainya. Atau umpamanya bisa, begitu remnya pakem, tidak ngelamun, direm, tapi anggar wainya rosot, jeger anggar ketabraknya. Ada kasus diremnya rosot? Rosot denaun bahasa Indonesia nanti. Tergelincir mati di soledad. Ya artinya nyerodot, tetap aja ketabrak. Jadi sotoi terhadap apa yang sudah terjadi. Jadi mengatakan seandainya yang terlarang, salah satunya menggugat takdir. Itu sudah terjadi, udah gak perlu digugat, udah gak perlu digugat. Tapi katakan qadarullah, ini takdir Allah. Wa masya'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu sudah takdir Allah. Gitu ya. Jadi beda kasusnya. Kalau tadi yang terlarang itu menggugat takdir, tapi kalau yang dikatakan oleh Nabi hanya memberitakan apa yang terjadi tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Jadi ketika umpamanya tadi Didin nanya, kalau umpamanya saya tidak masuk masjid, nih saya si kensleng habis kemalingan. Itu hanya menyampaikan berita yang sudah terjadi, tapi tidak menafikan adanya takdir Allah di sana. Ditakdirkan ada maling masuk, ditakdirkan kita ingin sholat duha di masjid, ditakdirkan pas menemukan orang yang sedang membongkar itu. Dan ditakdirkan kita bisa teriak. Kan ada orang begitu lihat maling, kalah ngeleper. Takut. Kalau teriak bisa diapa-apain, akhirnya diem ngompol. Ada? Mungkin ada. Tapi ditakdirkan kita hey, maling yo, gitu. Berbet lompat. Ada takdir Allah di sana, tapi kita tidak menerangkan adanya takdir Allah di sana. Tapi dalam hati ya meyakini ini takdir Allah. Ditakdirkan ada maling, ditakdirkan kita ingin duha di masjid, ditakdirkan kepergok gitu ya, ditakdirkan kita berani berteriak, ditakdirkan si maling kabur gitu, ditakdirkan orang-orang datangnya telat sigana film kan gitunya biasanya mah. Nah, oleh karena itu boleh kita mengatakan seandainya tidak ada saya, nih saya si kensleng itu habis. Karena perkataan ini hanya memberitakan kejadian yang terjadi secara zahir, Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib ada di dalam neraka yang paling bawah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Ada masuk. Ada penelpon katanya. Sok. Silakan yang nelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pak? Dari Iqbal. Pak Iqbal. Pak dentis, mangga. Barakallahu fiik. Mau bertanya, Ustaz. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar pula istilah tentang syafaat kubra. Mohon mungkin apa bedanya dengan syafaat al-uzma tadi, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dentis Iqbal di Muhammad Toha. Dentisnya bukan nama, dokter gigi. Apa bedanya asy-syafa'atul uzma dengan asy-syafa'atul kubra? Bedanya cuma beda istilah. Mananya sama. Disebut khilaful lafzi nafsul makna. Beda istilah, maknanya sama. Bahasa kita disebut sinonim. Bahasa Arabnya disebut muradif. Bahasa Indonesianya disebut persamaan kata. Secara bahasa, asy-syafa'atul uzma artinya syafaat yang paling agung. Asy-syafa'atul kubra artinya syafaat yang paling besar. Disebutnya isim tafdil. Kubra isim tafdil dalam bentuk mu'annath. Kalau dalam bentuk mudhakarnya akbar. Itu mudhakarnya, mu'annasnya kubra. Kalau uzma itu juga mu'annas. Kalau mudhakarnya a'zam. Jadi maknanya uzma paling agung, kubra paling besar, dua-duanya sama. Dan itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam. Mangga deui, Mas Zain. Terakhir. Terima kasih atas jawabannya. Masih menunggu, belum ada pertanyaan dari studio nih. Barangkali ya. Ada bapak-bapak yang akan bertanya lagi, kami silakan. Mama di belakang. Atau ibu-ibu di belakang. Masih arah ya ibu-ibu teh, kecet-kecet. Sik bapak-bapak lagi, silakan. Ya mah bukan bapak-bapak, atau aki-aki. Mangga Aki Adi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallah. Tadi disebutkan bahwa si anak atau bapak bisa mengangkat derajat salah satu dari mereka di surga. Sejauh mana tingkatan atau turunan, apakah anak, kakek itu bisa mengangkat masing-masing itu sendiri? Misalnya cucu ke kakeknya bisa atau hanya kakek ke cucunya saja? Tingkatan keturunannya itu sampai sejauh mana tuh? Ya afwan wa jazakallahu khairo. Ya, tadi dikatakan orang tua bisa menjadi syafaat bagi anaknya dan juga sebaliknya, anaknya bisa menjadi syafaat bagi orang tua. Bagaimana dengan kakek ke cucu? Buyut ke uyut? Cicit ke cicit. Iya. Barakallahu fik. Dulu waktu kita membahas kitab Bulughul Maram, susunan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Cipaganti, ketika membahas tentang bukan turunan. Kalau turunan ke bawah, kalau ke atas apa? Ayah, kakek, buyut, cicit gitu teh. Ya, turunan atau naikan? orang tua. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ayah ke atas sampai empat generasi ke atas. Seperti umpamanya, kenapa Nabi SAW disebut dengan sebutan Ibnu Hashim, turunan anak Hashim. Karena itu adalah generasi keempat dari Nabi SAW ke atas. Di atas Nabi ada Abdullah, itu ayahnya. Di atas ayahnya ada kakeknya namanya Abdul Muttalib. Di atas Abdul Muttalib ada buyutnya, dan di atas buyutnya ada apanya? Bau. Bahasa Sundanya apa? Bau. Hanya segitu. Empat tingkatan ke atas. Di atas itu tidak lagi disebut. Nah, oleh karena itulah, maka ketika ada orang yang, nih orang, masih ada kekerabatan dengan Nabi SAW, tapi kekerabatannya itu di luar empat generasi itu. Jadi ada adik dari baunya, kemudian adik dari baunya punya anak-anak turunan yang segenerasi dengan Nabi SAW. Ada hubungan kekerabatan, tapi di luar garis empat turunan ke atas tadi, bau. Maka itu tidak lagi disebut dengan sebutan kerabat. Kerabat hanya sampai tingkatan bau tadi. Bau itu empat generasi ke atas. Generasi satu generasi di atasnya ayah. Di atas ayah apa? Dua, kakek. Di atas kakek, buyut. Di atas buyut, bahasa Sundanya, bau. Sudah hanya itu. Nah, saya nggak tahu bau dalam bahasa Indonesianya apa. Hanya itu. Jadi empat tingkatan itu yang disebut dengan kerabat secara syar'i, maka itu pula yang bisa saling memberi syafaat satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Nanti insyaallah jam 8 apa jam 9? Jam 8 ada kajian kitab Ad-Da'wa, tapi tidak di masjid, itu di studio, tidak ada jamaahnya, dan silakan didengarkan di radio dan TV masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.